الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan ثم من لم يستطع ذلك فيغير بلسانه فإن عجز عن ذلك فبقلبه. Kemudian barang siapa tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka ia merubah dengan lisannya. Kemudian apabila ia tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia merubah kemungkaran dengan kalbunya. فإنكار المنكر بالقلب من فروض الأعيان. Maka mengingkari kemungkaran dengan kalbu termasuk di antara kewajiban-kewajiban fardu ain. La budda an yunkira al-insanul munkara. Wajib bagi seseorang untuk mengingkari kemungkaran. Fa in kanat 'indahu qudratun 'ala at-taghyiri bil yadi وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ فَلْيَفْعَلْ بِالشُّرُوطِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا. Maka apabila ia memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangan, lisan dan kalbu, maka hendaklah ia melakukannya dengan syarat-syarat yang telah kami isyaratkan kepadanya. Wa in ajaza fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan apabila ia tidak mampu, maka tidaklah Allah Ta'ala membebani suatu jiwa melainkan dengan kemampuannya. Yughayyiru bilisanihi 'inda istita'atihi. Ia merubah kemungkaran dengan lisannya sesuai dengan kemampuannya. وَبِقَلْبِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِسْتِطَاعَةِ. Dan ia mengingkari kemungkaran tersebut dengan kalbunya tatkala ia tidak mampu. وَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمَعَاصِيَ وَالْمُنْكَرَاتِ فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. Dan barang siapa yang kalbunya tidak mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran, maka tidak ada padanya seberat semut kecil pun dari iman. Kama jaa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anir rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat pun sebelumku, melainkan ia memiliki dari umatnya para penolong dan para sahabat yang berpegang dengan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna. Kemudian datang setelah mereka generasi yang berkata apa yang tidak mereka perbuat dan melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan kalbunya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan tidak ada setelahnya sebesar biji khardal dari iman, yaitu tidak ada sedikit pun iman setelahnya yang tidak berjihad melawan mereka dengan tangan, lisan maupun kalbunya. Fa inkarul munkari wal ma'asi la budda min inkariha ala hasabil istita'ati allati haddadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengingkari kemungkaran dan kemaksiatan, wajib untuk mengingkari kemungkaran dan kemaksiatan sesuai dengan kemampuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'dharu ahadun abadan fi adamil inkari bil qalbi. Dan tidak seorang pun diberi uzur selama-lamanya dalam tidak mengingkari kemaksiatan dengan kalbu. Fama baluka biman yudafi'u 'anil bid'i la yunkiruha bal yudafi'u 'anha wala haula wala quwwata illa billahi. Maka bagaimana menurutmu dengan orang yang justru membela kebid'ahan-kebid'ahan, tidak mengingkarinya, bahkan membelanya? La haula wala quwwata illa billah. Fawallahi qad tajidu fil labisina lil islami bal mutamassihina bisalafiyyati tajidu minhum man yudafi'u an kubrayatil bid'i wad-dalalati fanas'alullahal 'afiyata. Maka demi Allah, terkadang engkau dapati pada orang-orang yang mengenakan pakaian Islam, yaitu menisbahkan diri kepada Islam, bahkan orang-orang yang basah dengan salafiyah, yaitu menisbahkan diri kepada manhaj salaf, engkau dapati dari mereka orang yang justru membela kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan yang besar. Kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-anna at-taubata faridhatun ala al-ibadi an yatubu ila Allahi azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha. Dan mengimani bahwasanya taubat wajib, wajib bagi para hamba untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan التوبة واجبة لا شك ثابتة بالكتاب والسنة. توبة itu wajib, tidak diragukan lagi, ditetapkan berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin وفي رواية أكثر من 70 مرة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah karena sungguh aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dan dalam riwayat yang lain lebih dari 70 kali. Wa ayatun tamdahu at-taibina wa tusni 'alaihim. Dan ayat-ayat Al-Qur'an memuji orang-orang yang bertaubat dan menyanjung mereka. Allah Ta'ala berfirman, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Ta'ala lalu memohon ampun bagi dosa-dosa mereka, dan tidaklah mengampuni dosa-dosa kecuali Allah semata. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang mereka perbuat dalam keadaan mereka mengetahui. Fa'afnallahu alaihim bittawbati warruju'i ilallahi azza wa jalla innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka Allah Ta'ala memuji mereka dengan taubat dan kembali kepada Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha فَأَتَى شَجَرَةً فَاطَّجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Sungguh Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya tatkala hambanya tersebut bertaubat kepadanya, daripada salah seorang di antara kalian berada di atas hewan tunggangannya di sebuah padang pasir, kemudian hewan tunggangannya tersebut melarikan diri darinya padahal di atas hewan tunggangannya tersebut terdapat makanannya dan minumannya. Maka ia pun berputus asa dari menemukan kembali hewan tunggangannya tersebut. Lalu ia pun mendatangi sebuah pohon. Kemudian ia berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Dalam keadaan ia telah berputus asa dari menemukan kembali hewan tunggangannya. Maka tatkala demikian keadaannya, tiba-tiba hewan tunggangannya tersebut telah berdiri di sisinya. Lalu ia pun segera mengambil tali kekang hewan tunggangannya tersebut. Kemudian ia mengatakan, karena saking gembiranya, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia salah ucap karena saking gembiranya. Fallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi min hadzal insani alladhi wajahal halaka. Maka Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada orang ini yang telah menghadapi kematian. Summa mannallahu alaihi bidhalatihi fafariha ashaddal farahi. Yang kemudian Allah Ta'ala mengkaruniakan kepadanya hewan tunggangannya yang hilang sebelumnya, maka ia pun sangat gembira karenanya. Faqala wa huwa fi shiddatil farahihi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi. Lalu ia mengatakan, dalam keadaan ia berada dalam kegembiraan yang sangat, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia salah ucap karena saking gembiranya. Fa'amarallahu bitawbatin nasuhi wa hassa alaiha wa amarallahu rasulallahi bidhalika wa bayyanallahu fadlat tawbati wa annallaha yafrahu biha. فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ الْعَاصِيَ مِنَ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka Allah Ta'ala memerintahkan taubat nasuha, menghasungnya, dan Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengannya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan taubat. Dan Allah Ta'ala gembira dengan taubat para hambanya. Lalu apa yang menghalangi pelaku kemaksiatan dari bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmah Allah, karena sungguh Allah mengampuni seluruh dosa, karena sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.